Zaman nepi ka kieunnya euy. Kaalaman ku dek. Zaman jeung ngacamanan. Teuing ku brudak engke mah. Nu matak brak cing ayeuna ti ayeuna kene. Tatan-tatan nya hareupan waktu bakal datang. Ayeuna kene ge geus karasa kritisna masyarakat teh. Di kampung di kota kan saeutik ge hanya kana teh sok pamberian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan geus aya. Teu etis teh kalakuan kitu teh. Aya katengeunah mah sok salurkeun aspirasi urang. Da aya tu burung nyalurnya kan. Aya penyalurna aya nu bakal narimana nu penting demokratif demokratis jeung Pancasilais. Supaya dilindungi ku undang-undang gitu. Ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Tak kitu euy amanah teh du. Komo taun 2000 sekian mah cenah geuningan kita bakal aya perdagangan bebas. Bakal bersaing ketat engke mah euy. Dina waktuna. Tong borong engke. Ayeuna keneh oge deuleuh geus bersaing. Peke teh kumaha nasibna bugis ayeuna ku si Leing pikir. Geus kaelehkeun ku hamburger. Simplung geus kueh putri noong, kueh putri noong. Da geus eueuh eleh ku hotdog. Simplung geus jeung kupreketel eleh teh wae. Eleh. Kere kere geus kaelehkeun ayeuna mah ku eta teh naon teh stik kolontong eleh ayeuna mah ku panelo kremes nu kacida ripuh mah ku Dunkin Donat Dunkin Donat Dunkin angin kacang ayeuna geus sampir eleh ku sop kaki. Ah. Matak ti ayeuna keneh bersaing dengan karasa. Paingan kolot baheula mah dirinya sok ngalagu ku aing ngalagu teh tina eta kata-katana teh. Kata-katana teh tina kadaharan. Ha? Paesti pungadu elmu, kitu. Nya wajib ngajak pasini. Angleng anu ngalenean opak anu emprak-emprakan ranginang semuka renang kolontong boborohlan nanti saroji jeung saroja saroji milu seuri yang serikeun mas pupuntir gitu. Nyaon sering mas pupuntir duka tuh dodol nah. Oh dodol dodol mah ayeuna mah geus milu bersaing teh ayeuna keneh dodol Garut tah ayeuna kurunyung teh ayeuna hui hui Cilembu nah milu bersaing lumayan nya rada ka tengah gitu teh urang teh make jeung hui aya di supermarket. Permalaras Kang eta mah. Nya. Anu baheula mah tinggaleun pisan. Kitu kali mikir urang teh. Ulah mah nonton wae. Ayeuna mah ngajeng. Kali mikir kumaha carana sangkan cireng milu ka tengah kitu. Milu bersaing sok samaraan. Kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran. Hui bangkung. Ganti ngaranna ulah cireng. Ganti ngaranna ulah cireng. Hui bangkung. Bode ieu we bode hamburger gitu, fried chicken, meat chicken. Nya, loba pan. Cirengken. Cirengken pampantes. Bugisken. Ganti ngaranna. Kita grepek dina jaman kiwari mah kari mikir ngungkul lumatak pamarentah ieu ngagupay supaya naon neangan sumber daya manusia yang handal, yang berkualitas. Nya ngebutuhkan wawasan anu internasional. Terampil. Jeung sajabana nu matak, aduh, ka adik-adik, ka barudak-barudak sok sakolakeun. Ka ibu-ibuna, ka bapa-bapana, eta barudak teh sakolakeun jeung jalalujur. Lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid, giringkeun ka ustad, ka mardasra. Ka giringkeun ka mardasan. Madrasah. Cina ngaji, cina apa, bag-bagan ilmu agama. Sebab naon, lamun urang ayeuna terus-terusan sakola cicing dina teknologi nu canggih tanpa iman jeung takwa, iptek teh, ilmu pengetahuan dan teknologi, lamun tanpa iman jeung takwa, wah, karuksakan geus diambang pintu. Aya agama teh nyaeta pikeun ngabobok mentalna. Supaya mentalan kararuat mentalna heula sagala rupa oge nya lain jelemana tapi mentalna heula mohon nu kudu dibebek teh ayeuna supaya mental bangsa urang teh kuat laras ulah beunang ku paneluh batur urejit anu geus nyerep ayeuna ka kampung-kampung urejit baru beuteung gitu. Leuwih ti baru beuteung ieu mah. Baru beuteung mah rugi ukur pribadina tapi ieu mah bakal mawa ka nagara. Merjit-merjit ti urang deungeun mah nyaeta ekstasi. Nya. Tapi dari ekstasi mah da aya ku tukang beca mah moal kabeuli mah. Moal. Eta mah hirup tapi paeh nya kan. Iya. Hirup tapi paeh ku eta mah. Hirup tapi paeh kudu kitu mah. Nya, hirup. Nya. Nya. Megadon. Heroin. Segala muhun. Morfin. Narkotik, ganja. Naon sababna supaya bangsa urang mentalna lemah. Di mana bangsa urang utamina para pemuda geus lemah mentalna, ya karuksakan geus diambang pintu. Ya, jadi ya, paeh natanya kang, paeh akalna, paeh akalna, paeh pikiranana, paeh karepna, teh di diskotik. Bener. Palingan disebut paeh. Palingan, eta dul sumbang. Celengkeung emak, buru-buru gerak balik itu hayam geus nongkrong. Itu hayam gerak pencit emak. Celengkeung ti masjid, celengkeung ti seniman, celengkeung ti ditu ti nararoyo de. Heuras beuheung kalakah gigi kitu teh. Anu heuras beuheung teh pan bagong. Hese ngalieuk bagong nya. Matak cenah tempo ku batok kohok cokolot baheula mah. Tempo nah eta teh jelema anu kumeulenang teh nah sato. Batok kohok kalapa. Tah batok kohok teh ipan kohok teh. Terpek coplok-coplokkeun mata. Nyetang koran mara longo ka jero. Nyata ku pamikiran anu leuwih jero. Kitu tah. Matak di zaman kiwari ulah lalawara teh oge. Bisi ieu mah bisi. Mental heula kuatan bangsa urang teh is not the gun but the man behind the gun. Kitu. Naon sunana teh Kang teteh? Oh pokona mah lah jelema na heula lain bedil na kitu. Lamun jelema na mentalna teu kuat atawa bedil dipake ngagarong. Oh, jadi kabawa ku bedil kan. Jadi kabawa. It's not the song but the singer behind the song. Hartosna. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi penyanyi na. Oh, bener. Da loba nyanyi na hade. Sorana hade, kata-katana alus tapi penyanyi na di mana cicingna? Di diskotik. Nya bari ngaleg-leg ekstasi. Tah eta teh hartina penyanyina. Kitu. Nya. Wayang ngigakeun alus, merangkeun alus. Nya. Trampil. Alus sorana. Tapi jiwa dalangna Kade sia dalang. Kade nyengsang gitu. Mana nunggus mangus. Nah kunci. Yang penting nanti ayah nak ke harap sing balik. Benar. Ayah ke batur kalau senuh. Mau patahan balik ayah siak. Lain mana gergetan. Kemana? Kemana? Ya, make dorakan nanti hirup na ladang aing.